Semoga ada yang menerangi sisi gelap ini, menanti seperti pelangi setia menunggu hujan reda. Selalu ada yang bernyanyi dan berelegi di balik awan hitam. Semoga ada yang menerangi sisi gelap ini, menanti seperti pelangi setia jarada. Aku selalu suka sehabis hujan bulan Desember, bulan Desember. Hujan tak lagi meneteskan duka, meretas luka sampai hujan memulihkan luka. Aku selalu suka seperti pelangi setia menunggu hujan reda. Terima kasih banyak.